Ulaika. Tuh, dua, tiga. Ulaika sama dengan ulaika. Ulaika lahum wa amilus solihat. Ulaika lahum wa amilus solihat. Ila salam ulul albab. Ila agar dikuntalkan lidahnya ya, jadi tidak getarannya tidak terlalu banyak. Halaman 24. Bismillah.